Mitra bisnis, Indonesia memiliki kekayaan objek wisata yang sangat banyak dan bisa menjadi pendukung bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Tapi nyatanya, industri pariwisata nasional kita masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN yang bahkan tidak sekaya negeri kita. Apa yang harus Indonesia benahi? Untuk membahas hal itu, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Saya ambil contoh, Mas. Ada sebuah pantai kurang dari 180 km dari Jakarta, namanya Bagedur. Itu di selatan Banten. Pantainya bagus sekali. Hampir nggak ada orang ke sana. Pertanyaannya, kenapa nggak ada orang ke sana? Nggak bisa jalan, Mas. Nggak ada akses. Jarak 40 km, Anda 4 jam. Kenapa? Karena maksimum speed Anda 10 kilo. Gimana orang mau manfaatin pariwisata? Kalau dia ke tempat itu aja, dia nggak bisa. Anda bandingin misalnya, saya bukannya mau apa-apa. Singapura tuh apa yang dilihat sih? Malaysia tuh apa yang dilihat? Kenapa turis di Singapura itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kita? Di Malaysia jauh lebih besar. Padahal Singapura tuh 1 jam cuman dari Jakarta ke Singapura. Ke Bali bisa itu. Tetapi kalau kemudian orang datang, ya, angkutannya susah. Jadi kalau yang mau datang ke sini mesti rada adventure gitu loh. Ada yang melakukan ke sini pariwisata, dia ke Nias untuk surfing. Orang yang benar-benar dia mau taruh effort gitu. Nggak ada satupun di produk yang bisa jalan kalau infrastrukturnya nggak beres. Itu adalah basic. Makanya ketika Amerika pertama kali dibikin tahun 30 itu dia fokus pada penyelesaian jalan, penyelesaian itu semua. Tapi masalah kita kan banyak, Mas. Bagaimana cara mengatasinya? Cara berpikir yang menurut saya yang baik itu adalah gini. Anda fokus pada satu hal, selesain. Setelah selesai kemudian replikasi di tempat lain. Jadi misalnya gini, ada satu daerah. Ketimbang kita bicara, kalau Anda bikin list mengenai problem di Indonesia ini banyak sekali. Mulai dari korupsi, buruh, macam-macam deh. Koran Anda tutup mata, pegang tangan itu pasti isinya, kalau Anda buka tangan Anda itu pasti masalah. Tetapi kita mesti fokus pada yang namanya most binding constraint. Buat saya, yang saya lihat sebagai most binding constraint itu infrastruktur. Kita nganggap bahwa korupsi masalah. Kita benci korupsi. Tapi nyatanya dua belah pihak itu happy dengan korupsi. Karena kalau misalnya dia bayar, dia bisa lebih cepat. Tetapi sekarang gini, Anda nggak ada jalan, Anda nggak ada listrik. Biar Anda suap, nggak bisa. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.